Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan persaksian syahadah la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab tafsir at-tauhid ila akhirih. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإضاحا. كتب beliau, kata pensyarah atau kata musannif, maaf, kata pensyarah, betul. Bahwa yang dimaukan oleh musannif rahimahullah dengan terjemah ini, dengan judul bab ini, adalah bahwa apa yang datang nanti setelah ini dari ayat-ayat dan hadis-hadis adalah an yazida hadzal maqam bayanan wa idahan, bahwa ini akan menambah di tempat ini bayanan, penjelasan, wa idahan, keterangan. Wa illa faqad taqaddama fil ayati wal ahadithi ma yufassiru la ilaha illallah. Karena kalau bukan itu, tentunya tafsir la ilaha illallah sudah lewat penjelasannya. Faqad taqaddama. Sudah lewat. Ayat-ayat dan hadis-hadis ma yufassiru la ilaha illallah. Berarti apa maksud dari bab ini? Tambahan penjelasan. Maksud dalam bab ini adalah tambahan penjelasan. Karena tafsir la ilaha illallah sudah dijelaskan sebelumnya. Wa ma dallat alaihi min at-tauhid wa nafyi syirki wa at-tandid. Dan juga sudah ditunjukkan tentang apa yang merupakan konsekuensi dari tauhid, yaitu menafikan kesyirikan-kesyirikan dan tandingan-tandingan. Ini dalam beberapa cetakan saqit. Saqit artinya tidak tertulis. Jadi kalau ada yang tidak tertulis, harap maklum, karena di beberapa cetakan tidak ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura. Musannif rahimahullah setelah menyebutkan judul babnya, beliau bawakan dalil pertama. Wa qawlillahi ta'ala, kenapa dia majrur? Qawli, naam, atafun ala ma qablahu min qawlihi tafsir. Babu tafsiri wa qawlillahi, begitu. Bab tafsir tauhid dan bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Babu tafsiri tauhid wa qawlillahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dalam surat Al-Isra ayat 57. Bahwa mereka, kata Allah, yang diseru oleh mereka sedang mencari jalan kepada Rabb mereka, mencari wasilah, perantara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat antara yang meminta kepadanya dan yang dimintai padanya? Yang meminta syirik, yang dimintai sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang mencari jalan kepada Allah lebih dekat dengan Allah taala. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang sangat dihindari. Syarahnya, qala fi syarhihi yatabayyanu ma'na hadhihi al-ayah bi dhikri ma qablaha wa hiya qawluhu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Saya ulangi, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Telah jelas makna ayat ini dengan menyebutkan ayat sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Qul, Udul ladina za'antum, silakan panggil orang-orang yang kalian anggap selain Allah, yang kalian sembah selain Allah. Silakan panggil mereka. Fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat dari kalian. Wala tahwila, tidak pula bisa untuk memindahkannya. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Mereka yang diserunya sedang mencari jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala qul ya Muhammad lil musyrikin. Allah berfirman, katakanlah, yang dikatakanlah wahai Nabi Allah kepada kaum musyrikin, alladhi abadu ghairallah, yang menyembah selain Allah. Katakan pada mereka, udul ladzina za'amtum min duni, panggillah yang kalian anggap selain Allah. Ai minal asnami wal andadi, yakni sembahan-sembahan, berhala-berhala, tandingan-tandingan, silakan panggil mereka semua. Warughamu ilaihim, dan silakan berharaplah dari mereka harapan-harapan, ragbah-ragbah. Fainahum la yamlikuna kashfad dhurri ankum, karena mereka ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk menghilangkan madarat dari kalian. Ai tidak bisa menghilangkan bil kulliyah, tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan. Wala tahwila, tidak pula bisa memindahkan. Ai wala an yuhawwiluhu ila ghairikum, yani mereka juga tidak mampu untuk memindahkannya kepada selain kalian. Fa innal ladzi yaqdir ala dzalik, karena sesungguhnya yang mampu atas semua itu huwallah, dialah Allah wahdahu la syarikalah, sendirinya tiada sekutu baginya. Alladzi lahul khalqu wal amr, yang memiliki al khalqu wal amr. Qala al-'Afi aw 'Aufa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil ayah, kana ahlu syirki yaquluna na'budul malaikata wal masiha wa uzairan wa humul ladina yud'aun. Kata al-'Aufi dari Ibn Abbas tentang ayat ini, bahwa orang-orang musyrik itu berkata, kami menyembah malaikat, kami menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, kami menyembah Uzair. Wahumul ladina yud'aun, mereka lah yang diseru. Baik, perhatikan. Unduru ila hadhihi sabura al-wasiqa. Bikulli kitabat. Nah, perhatikan ada tiga. Satu, ad-da'i, yang menyeru. Kedua, al-mad'u. Ketiganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'bud bihaq. Mereka kaum musyrikin, mereka kaum musyrikin, da'i, berdoa, menyeru kepada sekian perkara. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Uzairan, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah Al-Malaika, ada yang menyembah Isa bin Maryam, ada yang menyembah Uzairan, siapa lagi? Ada yang menyembah Salihin, orang saleh. Ada yang menyembah wali-wali. Tayyib, barakallahu fikum. Perhatikan, ad-da'i yang berdoanya, yang menyerunya adalah musyrikin, yang diserunya al-malaikat, Isa, Uzair, Salih, dan seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya, qul, katakan pada mereka, silahkan kalian panggil semua yang kalian seru, semua sesembahan kalian, al-asnam, al-awthan, al-maqabir, apa lagi yang mereka seru? Al-ahjar. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah, silakan panggil semua yang kalian sembah selain Allah. Silakan kalian berharap dari mereka. Mereka la yamlikun kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak mampu untuk menyingkapkan kejelekan dari kalian dan tidak mampu pula memindahkan. Musyrikin disampaikan ayat itu menjawab, kan kami menyembahnya malaikat. Kan kami menyembahnya Isa. Kan kami menyembahnya Uzair dan semua orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzina yad'una, mereka-mereka yang diseru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, adapun mereka ini yang diseru oleh kalian, mereka yabtaghun ila rabbihim al wasilah, mereka mencari wasilah perantara untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Taala. Mana yang lebih dekat? Yang ini menyembah orang-orang soleh, sedangkan orang-orang solehnya sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo umakrom, mana yang lebih dekat? Maka ayat tadi beriringan. Pertama kalimatnya, Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi fala yamlikuuna kashfad dhurri 'ankum wa la tahwiila. Katakan, silakan kalian panggil semua yang kalian anggap selain Allah. Mereka enggak akan memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat sedikit pun dari kalian dan tidak pula bisa memindahkannya. Kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, adapun yang diseru oleh mereka yang katanya malaikat-malaikat tadi, nabi-nabi, orang-orang saleh, mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, sedang mencari jalan pendekatan diri kepada Allah. Berarti apa wasilah pendekatan diri kepada Allah? Amal-amal saleh, ibadah. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Mereka berharap rahmat Allah, takut kepada azabnya, sedangkan kalian justru mengharapnya kepada makhluk. Warawal Bukhari fil ayati an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nasun minal jinni kanu yu'badun fa aslamu wa fi riwayah kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinnu wa tamassaka haula bidinihim. Baik, kembali kepada apa yang sudah ditulis di papan tulis. Ada berapa yang menyeru, yang diseru, dan yang berhak untuk diseru satu-satunya itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru, kata Allah, yang diserunya sedang mencari jalan pada Allah. Maka yang dimaksud adalah malaikat, Isa, Uzair, orang-orang saleh. Ada lagi? Ada. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa ada manusia dari kalangan musyrikin yang menyembah jin. Menyembah jin. Ternyata jinnya masuk Islam, muslim. Maka yang menyembah ini musyrik, yang disembahnya jin muslim, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok dengan ayat? Cocok. Berarti bisa saja satu ayat memiliki beberapa tafsir, bahkan beberapa asbabul nuzul, beberapa sebab-sebab turunnya. Karena memang maknanya ke sana. Diterapkan pada malaikat, benar. Siapa yang menyembah malaikat, malaikatnya sedang mencari jalan pada Allah. Siapa yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isanya sedang mencari jalan mendekatkan diri pada Allah. Siapa yang menyembah jin, yang ternyata jinnya masuk Islam, maka juga mencari jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu Ibn Mas'ud hadza yadullu ala anna al-wasilah hiya al-Islam. Kalau dari hadis Ibn Mas'ud berarti wasilah yang dimaksud adalah Islam. Kalau dengan tafsir malaikat Isa, Uzair, Saleh, berarti apa wasilahnya? Karena mereka sudah dianggap muslimin. Jelas, bagaimana tidak? Mereka para rasul. Berarti ibadah atau amal. Amal ibadah. Baik. Adapun tentang jin tadi ternyata masuk Islam, Allah katakan pada mereka bahwa yang kalian sembah dari kalangan jin, ternyata jin-jin itu mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Wa huwa kadzalika 'alal qawlain, dan memang demikianlah maknanya atas dua pendapat yang tersebut. Qala As-Suddi dari Abi Saleh dari Ibn Abbas fil ayah qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Bahwa yang dimaksud adalah Nabi Isa dan ummuhu dan ibunya Maryam dan juga Uzair. Hal hunaka tanaqud? Apakah ada pertentangan dengan pendapat tadi? Tidak bertentangan. Ini perbedaannya tanawwu', bukan tadad. Ikhtilafu at-tanawwu'. Ikhtilafu tanawwu' tidak bertentangan. Adapun ikhtilafu tadad bertentangan, harus dipilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang sahih, mana yang dhaif. Tetapi kalau ini tidak bertentangan, ikhtilafnya tanawwu'. Kata Ibnu Mas'ud, jin yang disembah ternyata masuk Islam. Sahih. Kata Ibnu Abbas, Isa dan ibunya Maryam dan Uzair juga sahih. Tidak bertentangan sama sekali. Wa qala Mughirah an Ibrahim, kana Ibnu Abbas yaqulu fi hadhihi al-ayah, beliau berkata tentang ayat ini, hum Isa wa Uzair wa syamsu wal qamar. Masih ada tambahan lagi, syamsu wal qamar. Ditulis di sini. Syams wal qamar. Tayyib. Ada sedikit perbedaan. Mengapa? Karena ini semua beribadah mencari jalan pada Allah Taala. Bagaimana dengan matahari? Bukankah mereka tidak memiliki iradah? As-sahih, seluruh makhluk yang ada di alam ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala tau'an au karha. Tasma'una fil ayah? Kalian pernah dengar dalam ayatnya? Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Sujud kepada Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Kalau man yang aqil, kalau ma yang ghairu aqil, semuanya beribadah pada Allah tau'an au karha, apakah dengan terpaksa atau sukarela. Wa qala Mujahid, hum Isa wa Uzair wal malaikah. Baik, itu tafsir siapa yang dimaksud, alladzina yad'una yabtaguna, yang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jalan kepada Allah dengan didasari dua perkara yang disebut di sini. Apa itu? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mencari jalan kepada Allah dengan khaufun wa raja. Dengan raja wal khauf. Maka kesimpulannya, la tatimul ibadatu illa bil khaufi wal raja. Tidak akan sah, enggak akan sempurna ibadah kecuali dengan khaufun wa raja, kecuali dengan al khauf dan ar raja, rasa takut dan rasa harap. Fa kullu da'in du'a ibadatin aw istighatsatin la budda lahu min dalik. Setiap yang berdoa atau setiap yang menyeru dan beribadah dengan bentuk doa ibadah atau beristighatsah, maka harus ada dua perkara ini. Harus ada rasa takut, harus ada rasa harap. Fa imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajian wa imma an yajtami'a fihi al-wasfan. Orang yang menyeru selalu memiliki salah satu dari dua ini atau dua-duanya. Bisa jadi karena takut, bisa jadi karena harap, bisa jadi karena dua-duanya. Beberapa orang-orang musyrik memberikan sesajen-sesajen kepada tempat-tempat keramat, memberikan minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, memberikan seekor ayam hitam, terus memberikan apalagi sekian syarat-syarat. Biasanya karena apa? Biasanya karena takut. Takut kesambet, takut cilaka, takut kena wabah, takut kena bencana, atau yang istilah mereka takut kualat. Ini beribadah dengan khauf. Ya, tayib. Di tempat lain ada orang yang melakukan hal yang sama, datang ke sana berduyun-duyun membawakan berbagai macam sesajen-sesajen. Yang satu pengen anaknya lulus, yang satu pengen dapat jodoh, yang satu ingin mendapatkan kekayaan. Berarti mereka beribadah kepada benda tadi dengan apa? Dengan roja, dengan harapan-harapan. Sedangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari khaufun wa raja yang tergabung dalam satu perkara, yaitu cinta, mahabbah. Orang yang cinta pasti akan ada harapan dan ada rasa takut. Seorang yang cinta pasti memiliki rasa harap, mengharapkan untuk bisa dekat dengannya, mengharapkan untuk bisa terus berhubungan dengannya, dan juga takut jangan sampai yang dicintainya murka, marah kepadanya, atau tidak ridho. Maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari cinta, yang di dalam cinta itu ada rasa harap dan rasa takut sekaligus. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah lama dzakara aqwal al-mufassirin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dalam ayat ini ketika disebutkan beberapa ucapan-ucapan para ahli tafsir, hadil aqwal kulluha haq, semua ucapan itu adalah hak. Ini ucapan tentang siapa yang yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ada yang menyatakan Isa, ada yang menyatakan jin yang masuk Islam, ada yang menyatakan matahari dan bulan. Ini semua kata Syekhul Islam, kulluha haqqun, semuanya hak. Fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah, karena ayat ini mencakup semua yang sesembahannya ternyata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana minal malaikah, sama saja apakah dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Wassalaf fi tafsirihim, dan salaf dalam tafsir mereka, yadhkuruna jinsal murad bil ayah ala nau'it tamtsil. Biasanya tafsir dari salaf adalah menyebutkan jenis yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagai permisalan-permisalan, sebagai contoh-contoh. Kama yaqulu turjuman liman sa'alahu, sebagaimana penterjemah mereka ketika ditanya, ma makna al-khubuz, apa maknanya roti? Fayurihi raghifan, dia tunjukkan sepotong roti sambil berkata, hadihi au hadha khubuz. Wal isyarah ila naw'ihi la ila 'ainihi. Isyarat tadi adalah kepada jenisnya, tidak kepada 'ainnya. Wa laysa muraduhum bidzalika takhsis, dan itu bukan pengkhususan terhadap satu macam tanpa macam yang lain. Ma'asyumulil ayah, bersama syamilnya, lengkapnya ayat ini mencakup semuanya. Paham ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau perlu dijelaskan? Kalau kalian bertanya pada seseorang dari kalangan Arab, ish ma'nal khubuz, apa itu maknanya khubuz? Kemudian orang itu menjawab tidak dengan kata-kata, tetapi dengan menunjukkan hadza khubuz, hadza khubuz. Baik, sahih atau tidak sahih tafsir itu? Hadza khubuz. Padahal khubuz itu yang begini juga khubuz, bukan hanya yang ini. Yang begini juga khubuz. Apalagi yang begini juga khubuz. Pernah lihat yang lempengan untuk makan pokoknya mereka orang-orang Arab, lempengan begini, bundar, tipis lagi, tidak begini. Wa hadha khubuz, hadha khubuz, hadha khubuz, hadhihi kulluha khubuz. Maka ketika orang tadi menyatakan al khubuz hadha, bukan maknanya cuma ini, tapi ini di antara khubuz. Paham? Contoh, ketika ditanyakan tentang makna tauhid, dijawab syaitan. Apakah tauhid cuma syaitan? Tidak. Ditanyakan pada sahabat yang lain, apa itu tauhid? Kuhan. Karena tanzil alaihi musyayatin. Apa itu tauhid? Dijawab, tauhid adalah, ini semua contoh-contohnya. Sama roti tadi, ini contoh-contohnya. Begitu juga tafsir tadi, alladzina yabtaguna, alladzina yad'una, mereka-mereka yang diseru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ulaika alladzina yad'una, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Siapa itu maksudnya? Yang menyembah jin. Itu contohnya saja. Karena jinnya masuk Islam, kemudian mencari jalan kepada Allah. Yang menyembah malaikat juga sama. Yang menyembah Isa juga sama. Yang menyembah Uzair juga sama. Ila akhirih. Maka Allah SWT menyatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Itu mencakup semuanya. Yang ditunjukkan oleh mereka adalah contoh-contohnya saja. Perhatikan. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Sehingga kalau kalian melihat tafsir dari mereka dan kemudian mencontohkan dengan siaran contoh, walaupun dalam masalah lain, jangan lupa itu contoh-contohnya saja. Adapun definisinya berbeda. Tauhid definisinya apa? Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw muta'in aw min ma'budin aw muta'in aw matbu'. Baik. Khubuz juga sama. Ini contoh-contohnya saja. Adapun intinya adalah makanan yang dibuat dari gandum yang begini, begini, begini. Baik. Begitu juga yang disebutkan dalam ayat tadi. Semua yang disembah, yang ternyata yang disembahnya mencari jalan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka masuk dalam ayat ini. Wallahu ta'ala alam. بالصواب صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.